Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana ya ghaniyu ya hamid ya mubti'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana urzukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Hadirin hadirat, para orang tua kami, para jamaah majlis Ahad sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk bisa hadir ke tempat ini. Yakinilah dan kokohkan keberadaan Anda duduk di tempat seperti ini. Ini semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan nilainya sangat mahal. Nilainya sangat besar. Jika ditukar dengan rupiah maka sungguh tidak ada nilainya, karena saking mahalnya yang namanya hidayah. Maka bersyukurlah, berbahagialah jika Anda selalu diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa hadir-hadir di tempat seperti ini. Karena apa yang disampaikan oleh para ulama, hidayah itu mahal. Ada orang dekat dengan Nabi Muhammad malah memusuhi Nabi Muhammad. Ada orang yang jauh dengan Nabi Muhammad malah beriman dengan Nabi Muhammad. Ya inilah hidayah. Musa, di zaman Nabi Musa alaihi salam terdapat dua Musa. Satu Musa As-Samiri yang ia besar di tangannya Malaikat Jibril dan ia bisa melihat bekas pijakan kakinya Malaikat Jibril. Hampir setiap saat dia bertemu dengan Malaikat Jibril, akan tetapi tidak mengantarkan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam, kalimullah, yang mendapat predikat orang yang pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliau besar di tangannya seseorang yang memusuhi Allah, yaitu Fir'aun. Akan tetapi Allah menghendaki beliau diberi hidayah sehingga beliau diangkat menjadi kekasih Allah, menjadi Nabiullah. Artinya apa, orang tua kami? Ya beginilah Allah mengatur hidayahnya. Semuanya hidayahnya Allah adalah bermuara atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang dekat dengan tempat majelis akan tapi hatinya masih tertutup, belum terenyuh sehingga saat itu belum sempat hadir ke majelis ini. Yang jauh dari tempat jauh punya kerinduan untuk hadir, maka mudah-mudahan kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tua kami. Maka yang sudah diberi hidayah bersyukur agar supaya hidayah ini diabadikan oleh Allah hingga nanti kita mengucapkan detik-detik terakhir la ilaha illallah dalam keadaan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kami. Baik Bapak Ibu, kita lanjut obrolan kita tentang urusan fikih. Kemarin syarat sahnya sholat ada 5. Sudah kita jelaskan yang pertama adalah apa? Menghadap kiblat. Yang kedua masuk waktunya sholat. Yang ketiga menutup aurat. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat dari syarat sahnya sholat adalah orang tua kami suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Kalau ada orang sholat tidak mensucikan dari hadas kecil, maka sholatnya tidak sah. Ataukah ada orang sholat kok belum mensucikan dari hadas besar, maka tidak sah. Lalu hadas kecil itu apa? Hadas kecil itu adalah sebab-sebab yang menjadikan orang harus mengambil wudu di saat dia sholat. Apa modelnya itu orang tua kami? Modelnya yaitu ada empat. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, yakni jalan depan ataukah jalan belakang, kecuali air mani, maka itu adalah membatalkan wudu. Wajib orang kalau mau sholat ngambil wudu. Apapun yang keluar dari dua jalan, jalan depan, jalan belakang, kecuali air mani. Kalau air mani tidak membatalkan wudu, akan tapi membatalkan hadas besar. Maka sama kalau ternyata orang keluar air mani, maka tidak boleh sholat kecuali mandi besar dulu. Selain dari air mani ini, orang tua kami membatalkan wudu, yakni mewajibkan bagi dia untuk ngambil wudu di saat dia mau sholat. Apa itu orang tua kami? Apapun sudah yang keluar dari dua jalan, selain air mani membatalkan wudu, wajib dia untuk mengambil wudu kalau mau sholat. Model apapun orang tua kami, walaupun itu keluarnya sesuatu yang aneh. Ini barangkali contoh. Barangkali ada orang buyut yang istimewa, jadi kalau buang air emas. Ini barangkali ya. Ada. Gak ada ya. Buang air emas ini ya. Kalau memang ada orang buang air emas, gimana Pak Ustadz? Tetap membatalkan wudhu. Wajib nanti kalau mau sholat ngambil wudhu orang tua kami. Modelnya kayak apapun, kecuali miturut Imam Malik. Kalau miturut Imam Malik tidak. Kata Imam Malik, apapun yang keluar aneh tidak membatalkan wudhu. Karena aneh. Sesuatu yang luar dari kebiasaan, jika keluar dari dua jalan tidak membatalkan wudhu, miturut Imam Malik. Lah ini bisa dipakai Pak orang tua kami bagi orang yang memiliki penyakit ambeien. Ya. Ambeien itu gimana sih? Orang yang selalu keluar itunya orang tua kami dari jalan belakang. Ini kan kasihan ini orang ini. Orang ambeien ini kasihan Pak orang tua kami. Kalau kita ngikut madhabnya Imam Syafi'i, kasihan itu orang itu, ngambil wudu terus, iya kan? Tapi kalau kita ngikut pendapatnya Imam Malik, sudah tidak, ini solusi. Makanya Bapak Ibu, perbedaan ulama solusi bagi umat. Tapi ingat, bukan meremehkan atau bukan mentasahulkan, menggampangkan. Malah, ini Ustadz ngomong ini percuma, nanti ada ulama yang memperbolehkan. Oh enggak. Awal mulanya tetap kita harus belajar imam fikih Imam Syafi'i, akan tapi kalau ada permasalahan para orang tua kami, maka bisa mengambil pendapatnya ulama lain, yaitu di antara pendapatnya Imam Malik. Jadi Imam Malik mengatakan bahwasanya kalau keluar sesuatu yang aneh dari dua jalan itu tidak membatalkan wudu. Artinya apa? Wudunya tetap sah, tetap ada kalau dia langsung sholat boleh. Ini pendapatnya Imam Malik. Tapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i tidak, apapun yang keluar itu membatalkan wudu. Keluar apa Pak Ustaz? Mohon maaf, keluar madhi. Ini orang banyak sering ketuker antara mani, madhi, dan wadi. Iya kan? Ini sering ketuker mani, madhi, dan wadi. Mohon maaf, ini tempat mulia, kami tidak ingin ngomong jorok, karena ingin menjelaskan sesuatu yang harus kami jelaskan. Mani, kalau mani suci tidak membatalkan wudu. Mani suci tidak membatalkan wudu. Ya, dalilnya adalah suatu ketika diketemukan di bajunya, sarungnya, baju atau kasarungnya Nabi Muhammad terdapat saat itu air mani, sehingga saat itu tidak dicuci oleh Siti Aisyah, cuma dikerok tok, dikerik gitu. Ya, sehingga tidak kelihatan bekasnya, lalu dipakai sholat oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya air mani itu adalah tidak najis. Ya, Air mani tidak najis, hanya saja orang tua kami kalau ada baju yang masih benar bersih, yang ngapain pakai baju yang belepotan kayak gitu. Lah ulama mengatakan itu hukumnya makruh kecuali kepepet enggak ada baju lagi. Nah, ini orang tua kami ya. Adapun kalau madhi, madhi itu adalah orang tua kami satu cairan yang keluar, mohon maaf tempat mulia, di saat orang itu bangkit sahwatnya. Satu cairan yang keluar di saat dia itu bangkit syahwatnya, maka madhi ini adalah najis dan membatalkan wudu. Ini ya, madhi itu adalah najis dan membatalkan wudu. Madhi itu adalah sesuatu yang keluar di saat syahwatnya orang bangkit. Ini madhi. Adapun kalau wadi, sesuatu cairan yang keluar di saat orang kecapean setelah ngangkat-ngangkat yang berat, akan keluar itu orang tua kami karena kecapean. Ini bagaimana? Ini najis dan membatalkan wudu. Ya, ingat ya. Jadi yang tidak membatalkan wudu yang suci cuma satu tok. Mohon maaf, air mani. Adapun air madhi bagaimana? Najis membatalkan wudu. Wadi najis membatalkan wudu. Najis itu bagaimana? Mohon maaf, kalau ternyata kena celana dalam kita itu madhi, kok dipakai sholat? Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena celana dalam kita najis terkena air madhi atau wadi orang tua kami. Adapun kalau keputihan bagaimana Pak Ustaz? Nah ini ya, keputihan ini. Ini kasusnya keputihan ini banyak di kalangan para perempuan khususnya yang remaja. Ketahuilah Bapak Ibu, cara mensucikan sesuatu yang keluar dari jalan depan khususnya perempuan tidak dianjurkan melebihi dari telapak jari jemari ini. Tidak melebihi dari telapak jari jemari ini. Makanya jangan jadi perempuan yang was-was. Mohon maaf, ada sebagian perempuan yang was-was kalau membersihkan jalan depannya itu, orang tua kami kadang sampai mohon maaf jari jemarinya dimasukkan. Ini jari jemarinya dimasukkan sehingga pengennya bersih, tak taunya malah menempelkan bakteri yang tadinya di luar masuk ke dalam, nempel ada di situ, lama kelamaan akhirnya menjadi keputihan. Nah, makanya sudah, ini settingan dari Allah Subhanahu wa taala, cara membersihkannya cukup dengan telapak jari jemari ini, jangan lebih daripada itu. Lah sekarang Pak Ustaz, kasusnya ini gimana keputihan ini Pak Ustaz? Ulama berbeda pendapat, orang tua kami disebutkan, mohon maaf ini tempat mulia, jalan depan untuk orang perempuan itu ada tiga tahap. Kalau kita boleh berbicara tiga tahap. Tahap yang pertama adalah tahap depan. Mohon maaf. Tahap depan itu Bapak Ibu, sesuatu yang tampak di saat jongkok. Sesuatu yang tampak di saat jongkok di kalangan perempuan, di saat itu mengeluarkan air, maka suci mutlak dan tidak membatalkan wudu. Suci mutlak tidak membatalkan wudu, itu sama seperti hanya keringat atau ludah yang tidak membatalkan wudu dan tidak najis. Ya, ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua itu adalah satu lubang, mohon maaf tempat mulia, yang bisa dijangkau oleh kemaluan sang suami, ya, kemaluan sang suami, maka disinilah orang tua kami kalau mengeluarkan sesuatu, ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini adalah najis, ada yang mengatakan ini adalah suci. Nah, dari sinilah Bapak Ibu, ulama ahli kedokteran menyampaikan bahwasanya banyak keputihan itu dari jalan dua ini. Jalan yang saat itu dijangkau oleh kemaluan suami ini, orang tua kami. Dari sinilah saat itu keputihan itu sering keluar. Lah maka dari situ bagaimana Pak Ustaz? Sudah Anda ngambil pendapatnya Imam Romli. Imam Romli mengatakan bahwasanya itu tidak najis. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar itu adalah najis. Kalau keputihan najis Bapak Ibu, kasihan. Ya. Kasihan perempuan ini orang tua kami. Mohon maaf ini kasihan. Kenapa? Bakal nyiksa itu. Sudah ngikut pendapatnya Imam Romli. Imam Romli juga pendapat termasuk ulama besar orang tua kami. Lah ini Bapak Ibu. Lah yang terakhir adalah lubang untuk keluarnya buang air kecil. Wah, kalau ini lubang yang terakhir sudah mutlak ini najis. Ya. mutlak ini adalah najis. Jadi jelas Bapak Ibu ya keputihannya. Keputihan itu adalah orang tua kami, sesuatu yang keluar dari lubang yang kedua ini orang tua kami. Maka ulama berbeda pendapat, akan tapi untuk mempermudah urusan itu semuanya, ambil pendapatnya Imam Romli yang mengatakan itu adalah suci orang tua kami. Baik Bapak Ibu ya, jadi intinya adalah kita kembali kepada urusan suci dari hadas. Suci dari hadas dan hadas besar ini termasuk syarat sahnya sholat. Jadi sebelum kita sholat harus ngambil wudu dulu. Sebab-sebab orang terkena hadas yang pertama tadi, yakni keluarnya sesuatu dari jalan depan dan keluarnya sesuatu dari jalan belakang kecuali air mani. Ini yang pertama. Yang kedua, ditambah lagi. Yang kedua orang tua kami. Yang menyebabkan wudunya itu batal atau menyebabkan seorang untuk mengambil wudu, yang kedua apa? Yang kedua adalah hilangnya akal. Hilangnya akal di sini baik karena sebab tidur, hilangnya akal karena sebab pingsan, hilangnya akal karena sebab epilepsi, ayanen, hilangnya akal dengan sebab mabuk, hilangnya akal dengan sebab gila, ya. Pokoknya orang kalau setelah ngambil wudu, biur, ngambil wudu, 1 menit gila, maka batal wudunya. Kalau stres enggak? Stres masih dimaafkan. Kalau stres itu, kalau diajak ngobrol masih nyambung. Kalau gila, enggak nyambung sama sekali. Gimana tandanya orang gila? Tandanya orang gila itu enggak tahu uang dan enggak tahu perempuan. Ya. Kalau ada orang gila tahu uang, tahu perempuan, ini gila-gilaan ini. Masa ada orang gila dikasih uang, ya orang gila itu dikasih uang berapa aja mau itu, karena dia memang gila orang tua kami. Dikasih uang 100 perak, 100 rupiah yang kertas itu Bapak Ibu masya Allah senengnya dulu, ya senengnya masya Allah. Ini ada orang gila dikasih uang 100 perak kok marah-marah, berarti bukan gila. Jadi tandanya orang gila itu nggak tahu uang, nggak tahu perempuan orang tua kami, ini tandanya gila Bapak Ibu. Makanya ingat, hilangnya akal karena sebab gila batalkan wudu, hilangnya akal karena sebab tidur batalkan wudu. Tapi kalau ngantuk nggak batal wudu. Bedanya ngantuk sama tidur itu apa? Kalau ngantuk masih dengar imamnya baca Fatihah itu masih dengar. Itu ngantuk. Tapi kalau tidur les, enggak dengar apa-apa. Ya, les enggak dengar apa-apa. Kalau jenengan lagi salat subuh, Pak, kok enggak dengar bacaan Fatihahnya imam, berarti Anda tidur itu. Ya, batal wudunya. Kalau batal wudunya berarti sholatnya batal. Tapi kalau masih dengar sengkring-sengking, iya tadi dengar saya imamnya tadi baca Fatihah batuk. Nah, ini berarti ngantuk ini. Kalau ngantuk dimaafkan orang tua kami. Jadi tidur membatalkan wudu kecuali tidur dalam keadaan duduk. Ya. Tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu. Mohon maaf. Tidur dalam keadaan duduk itu apa? Pantatnya ditempelkan ke bumi, ya. Pantatnya ditempelkan ke bumi atau ditempelkan kepada sesuatu yang keras, ya. Ya, ke bumi lah orang tua kami, atau ke lantai atau ke apa, atau bahkan andaikan ada orang Bapak Ibu yang kurang kerjaan, barangkali Bapak Ibu tidur di atas pohon, ya. Tidur di atas pohon Bapak Ibu sehingga apa? Kakinya jempit ke tangkai gitu. Ya, kakinya jepit ke tangkai gitu tidur, enggak batal wudunya. Mohon maaf, kenapa? Karena pantatnya ditekankan ke tangkai. Kenapa kok seperti itu, Pak Ustaz? Iya. Karena ada hadis Nabi Muhammad, matanya orang itu kalau merem, jalan belakangnya itu melek. Melek itu maksudnya apa? Bisa jadi buang angin dari situ. Itu sudah kaidah, kalau matanya orang itu merem, jalan belakangnya melek, ya, bakal keluar sesuatu dari jalan belakang tersebut orang tua kami. Nah ini Bapak Ibu ya, kecuali tidur dalam keadaan duduk. Kalau tidur dalam keadaan duduk orang tua kami, walaupun dia bersandarkan kepada sesuatu, jika sandarannya itu diambil dia bakal jatuh, enggak batal wudunya. Ini banyak orang salah faham di sini orang tua kami. Anda bersandar ya, bersandar satu tiang kan gitu orang tua kami. Anda tidur bersandarkan satu tiang atau bersandarkan kepada bantal yang diberdirikan gini, kok bantalnya itu jika diambil Anda pasti jatuh tengkurep, ya kan, jatuh terlentang. Lah ini gimana? Tetap enggak batal wudunya selama dia tetap dalam keadaan posisi duduk, walaupun dia tidurnya saat itu bersandarkan kepada sesuatu yang mungkin jatuh jika diambil sandarannya orang tua kami. Tapi kalau ternyata Anda tidur dalam keadaan terlentang, ya, tengkurap, berdiri, ya, sujud, ya ini, ya, tidur dalam keadaan sujud, maka itu jelas adalah batal wudunya. Tapi kalau dalam keadaan duduk, maka tidak batal wudunya. Makanya para orang soleh, para waliullah itu, orang tua kami, kenapa beliau itu banyak melakukan sholat subuh pakai wudu isya? Beliau sholat subuh pakai wudu isya, orang tua kami. Kalau santri Al-Bahjah gimana? Bayangkan ibu, wudu isya jam berapa? 7:30, ngambil wudu. Subuh jam berapa? 4:30. Allah. Makanya orang-orang dahulu itu enggak pernah tidur malam. Atau kalau memang tidur, tidurnya dalam keadaan duduk. Coba dibiasakan kayak gitu orang tua kami. Ya, dibiasakan. Kalau lagi sholat, susah tidur kayak gitu Pak Ustaz. Tapi kalau lagi nonton bola, bisa. Nonton sinetron, bola. Ada orang nonton sinetron, Bapak Ibu ketiduran. Tidur dalam keadaan duduk. Tapi kalau suruh itikaf, tidur dalam keadaan duduk, susah orang tua kami. Kenapa Bapak Ibu? Iya, hawa nafsunya suka film. Hawa nafsunya enggak mau itikaf. Jadi kalau itikaf suruh tidur dalam keadaan duduk itu terasa panas Bapak Ibu, nyeri kakinya itu. Tapi kalau di depan sinetron berjam-jam ketiduran enggak nyeri ya saudara. Ya insyaallah lah orang soleh-soleha, amin insyaallah ya. Baik, seperti itu orang tua kami ya. Baik, itu Bapak Ibu ya, tidur dalam keadaan duduk maka tidak membatalkan wudu orang tua kami. Selebihnya dari itu, epilepsi, ayanan, mabuk, gila, maka itu semuanya adalah membatalkan wudu orang tua kami. Nah, ini Bapak Ibu. Adapun yang ketiga. Yang ketiga, ada empat sebenarnya. Yang ketiga orang tua kami adalah yang membatalkan wudu. Yang ketiga apa? Bertemunya dua kulit. Nah, bertemunya dua kulit dengan lima syarat. Ini sebenarnya ngulang lagi. Bertemunya dua kulit dengan lima syarat. Yang pertama, antara laki-laki dengan perempuan. Kulit antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, nempelnya secara langsung, gak ada penghalang walaupun tipis. Kulit ketemu kulit. Nah, ini. Ya. Kulit ketemu kulit, kulitnya laki-laki dan kulitnya perempuan. Yang kedua, tidak ada penghalang walaupun tipis sekali. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, orang tua kami, yang ketiga adalah yang disentuh selain rambut, gigi, dan kuku. Nah, yang dipegang, yang bersentuhan selain rambut, gigi, kuku. Yang keempat, orang tua kami, selain mahramnya, yakni bukan mahramnya. Bukan orang yang haram dinikah, yakni keluarganya. Adapun yang kelima, apa yang kelima? Apa banget? Apa yang kelima? Lupa. Hah? Diulang lagi. Yang pertama apa? Oh, yang kelima. Ini santri Al-Bahjah ya gini Bapak Ibu, ini orang ini. Lupanya itu pol Bapak Ibu. Dan uniknya orang tua kami, hafal satu, lupa lima. Ini gimana model anak kayak gini belajarnya ini orang tua kami. Ini urusan wudu itu berulang-ulang kali Bapak Ibu. Urusan wudu masih lupa aja. Emangnya anaknya siapa sih Bu? Eh Pak, anaknya siapa itu Pak? Kok diajari lupa-lupa terus itu orang tua kami. Ya. Baik, jadi yang kelima adalah antara laki-laki dan perempuan tersebut sudah berada di batas baligh, dewasa, sama-sama gede. Kalau ternyata salah satunya kecil, maka tidak batal wudunya. Contoh ini orang tua kami. Saya menyentuh anak perempuan kecil, yakni belum usia 9 tahun. Maka enggak batal wudunya. Tapi kalau sudah gede, usia 9 tahun lebih atau 15 tahun, maka itu adalah batal wudunya. Jadi ingat, yang membatalkan wudu yang ketiga adalah bertemunya dua kulit dengan lima syarat, antara laki-laki dengan perempuan. Kedua-duanya berada di batas baligh. Menyentuhnya secara langsung tidak apa? Tidak ada, tidak boleh ada penghalang. Yang ketiga selain daripada mahram, yang kelima, yang keempat selain daripada mahramnya, yang kelima apa? Selain kuku, rambut dan gigi. Lah sekarang saya mau nanya ibu, kira-kira paham enggak ini? Jangan-jangan anak sama ibunya sama. Ini coba ditanya ibu. Ibu, kalau ibu berjabatan tangan dengan ibu-ibu, batal enggak wudunya? Yang benar. Hah? Kenapa bu enggak batal bu? Kan bersentuhan kulit. Karena syaratnya tidak terpenuhi, yakni bukan antara laki-laki dengan perempuan. Alhamdulillah lebih pinter daripada anaknya ini. Lah sekarang ngetes bapaknya ini, orang tua kami, Pak. Ini Pak, kalau ada orang ini Pak, ini ya lewat pintu rumahnya satu, bapaknya mau masuk, ibunya mau keluar, akhirnya bersenggolan itu. Nah, bersenggolan ya. Bersenggolan. Kira-kira batal enggak wudunya? Hah? Hah? Batal enggak? Jangan kepedean, Pak. Ditengok dulu. Lah kalau istrimu mohon maaf enggak pakai baju, kamu enggak pakai baju ya batal kalau kayak gitu kan. Makanya ditengok dulu, jangan pede dulu baru tua kami. Iya kan? Ditengok dulu Pak Ustaz. Tadi itu bersentuhannya itu secara langsung kulit ketemu kulit apa bajunya, kan gitu orang tua kami. Tapi umumnya orang kalau mau masuk pakai baju, istri kalau mau keluar pasti pakai baju. Berarti yang nempel berarti baju dengan baju, berarti tidak batal wudunya. Kenapa? Karena syaratnya harus bertemu kulit secara langsung. Lah sekarang anak-anaknya ini. Ini dengerin ini anak-anaknya ini ya. Kalau ada orang suami ya, suami paling seneng ngelus-ngelus rambut istrinya. Ya, setiap selesai ngambil wudu dilus. Dilus Umi, rambutnya kok bagus sih Umi? Nah, ini. Kira-kira batal enggak wudunya? Kenapa? Karena yang disentuh adalah rambut atau gigi atau kuku. Ya sudah, cerdas semuanya sudah. Cukup berarti orang tua kami ya. Jadi intinya sudah jelas Bapak Ibu ya. Jelas bahwasannya yang ketiga yang membatalkan wudu adalah bertemunya dua kulit. Ya orang tua kami, bertemunya dua kulit dengan lima syarat tadi orang tua kami. Dengan lima syarat. Atau sekarang gini, ini pertanyaan terakhir. Ibu, ya, ibu bersentuhan dengan suami, batal enggak? Loh, ada yang enggak gini. Kok gini? Hei, ibu bersentuhan dengan suami. Contoh, setelah selesai sholat. Oh, ini bapaknya orang soleh. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, setelah setiap selesai sholat itu selalu mencium keningnya istri beliau. Nah ini, ibu kayak gitu enggak? Enggak pernah, kasihan ya. Ngapain aja itu bapak, itu orang tua kami. Loh ini ada seorang suami, setiap selesai sholat bapak ibu nyium kening istrinya, terima kasih sudah ngajak sholat berjamaah apa. Loh ini bagaimana di saat mencium keningnya istri itu, wudunya istri batal, wudunya suami batal atau tidak? Dengerin. Ibu tahu kening enggak sih? Ya kening itu mana ini kan? Lah kok masih gini? Kening itu kan jidat ini orang tua kami. Iya kan? Kening itu adalah jidat. Lah ini gimana? Suami nyium keningnya istri, jidatnya istri. Itu batal enggak wudunya? Batal orang tua kami. Lah sekarang Bapak Ibu, kalau bapaknya ibu karena sayang kangen sama ibu anaknya, kok ternyata bapak ibu nyium keningnya anaknya, batal enggak? Bener. Kan laki-laki bapak itu. Hah? Karena mahram, orang yang haram dinikah wong tua kami. Atau adik kakak, adiknya perempuan, kakaknya laki-laki. Boncengan bapak ibu megang tangannya kakaknya, batal tidak? Kenapa? Karena dia adalah mahram, orang yang haram dinikah. Atau bapak mencium tangannya ibu mertua, batal enggak? Bapak memegang tangannya mertua, batal enggak? Enggak. Ini gimana ini? Dengerin orang tua kami. Bapak memegang tangannya ibu mertuanya, batal enggak? Nah, laki-lakinya batal ini tidak. Tidak batal, Pak. ya, tidak batal karena ada itu adalah mahram. Mahramnya kenapa? Kalau bapak sudah nikahin anaknya, enggak boleh nikahin itu mertua, kan gitu. Haram, makanya itu adalah mahram. Walaupun andekan nanti cerai, sudah dicerai itu istrinya, tetap enggak boleh menikahi mertua. Makanya dia adalah mahram. Berjabatan tangan dengan mertua adalah tidak membatalkan wudu. Orang tua kami sama, mertua perempuan atau mertua laki-laki. Tapi kalau ibunya mertua gimana? Hah? Kalau ibunya mertua tidak, jadi mahramnya sampai mertuanya tok. Nah, ya, sampai mertuanya tok kan gitu orang tua kami, ya. Atau gini, mantunya punya mantu, ibu punya mantu. Cerai sama anak ibu, tak taunya apa? Nenek yang pertama itu masih cantik, dinikah akhirnya sama mantunya. Ini gimana? Ya boleh, tidak masalah orang tua kami, karena mahramnya sampai sebatas saat itu mertua. Wallahu a'lam bisawab. Baik, ini sesaat masalah fikih. Kita lanjut orang tua kami pembacaan hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini ila anqala al-hadisur rabi' was salasun. Hadis yang ke-34. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-34 dari Abi Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Sejarah sahabat Abi Sa'id Al-Khudri sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man, barang siapa ro'a melihat minkum dari kalian mungkaron, kemungkaran, barang siapa yang menemukan kemungkaran dari kalian falyughayyirhu, maka hendaknya, ya, maka hendaknya ingatkan, ya, ingatkan, selesaikan, robahlah biyadihi, dengan tanganmu. Ya, ini fa illam yastati, kalau memang tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisanmu. Nah, fa illam yastati, jika lo tidak mampu dengan lisan juga, fa biqalbihi, maka ingkarilah dengan hatimu. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu termasuk paling lemahnya iman. Hadis ini orang tua kami menganjurkan bahwasanya kita semuanya ini harus peka terhadap lingkungan. Peka terhadap lingkungan itu adalah harus memiliki koneksi yang tinggi kalau melihat orang melanggar Allah. Barang siapa yang menemukan kemungkaran dari kamu sekalian, falyughayyir, benerken. Benerken. Nah, ini orang tua kami. Tapi ingat Bapak Ibu, barang siapa yang menemukan kemungkaran, ingat, barang siapa yang menemukan kemungkaran, tiba-tiba Bapak Ibu dia berjalan kepada satu tempat kok menemukan kemungkaran. Mungkar itu apa? Sesuatu yang keluar dari syariat Islam, ya? Sesuatu yang keluar dari syariat Islam. Gunjing orang, ya, orang tua kami, apalagi mabuk, apalagi enggak sholat, apalagi orang tua kami nyuri. Nah, ini kok kelihatan jenengan ini orang tua kami, maka kalau bisa adalah yughayyir biyadi, maka tolong ingatkan, ya, robahlah dengan tanganmu. Nah, ini orang tua kami, kalau memang bisa dengan tangan, diingatkan saat itu dengan tangan. Diingatkan dengan tangan itu gimana maksudnya Pak Ustadz? Ulama menyebutkan, maksudnya diingatkan dengan tangan ini kelasnya para pemerintah, para hukumah, yakni pemimpin orang tua kami. Kenapa? Karena pemimpin adalah punya kekuasaan, sehingga kalau menemukan pelanggaran, pemimpin boleh langsung saat itu menghukum. Jadi mengingatkan dengan hukuman orang tua kami. Akan tetapi, apakah kita enggak boleh orang tua kami? Boleh. Bahkan ulama-ulama dahulu itu orang tua kami, ulama-ulama dahulu kalau melihat kemungkaran itu Bapak Ibu paling enggak takut apapun efek samping yang bakal nerima beliau. Sehingga disebutkan ada salah satu ulama orang tua kami menemukan ada salah satu saat itu para pejabat, dia itu sukanya saat itu orang tua kami, hobinya itu Bapak Ibu bermusik-musikan dan bermabuk-mabukan. Sudah gitu main perempuan orang tua kami. Akhirnya musiknya itu diambil oleh ulama ini Bapak Ibu, diambil, dilempar ke lantai, akhirnya pecah. pecah ya berkeping-keping. Lalu saat itu sang pejabat tadi itu marah orang tua kami. Lalu saat itu orang diapain? Itu ulama yang mengingatkan tadi itu dilempar ke satu tempat yang di situ banyak singanya, biar mati dimakan singa. Biar mati dimakan si singa orang tua kami. Karena ini adalah orang soleh Bapak Ibu. Di saat sudah nyampe ke apa? Ke tempatnya singa itu orang tua kami, ya. Akhirnya apa, dia sholat dua rakaat orang tua kami, sholat dua rakaat. Ternyata semalam suntuk, malah singanya nemeni dia melekan. Ya, jadi dimakan. Orang buyut, boleh kamu merubah kemungkaran dengan tanganmu kalau kamu kayak gini, ya. Wong kena silet aja masih ngelucur darah. Wah, ini awas inti ya. Kalau enggak berubah ini. Wah, ini bukan kelasnya orang tua kami. Ulama seperti itu Bapak Ibu ya wajar. Kenapa? Karena dia memang saat itu adalah ada sesuatu yang lebih diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua kami. Atau ulama-ulama terdahulu Bapak Ibu ada memang cara mengingatkannya itu dengan cara saat itu memang dengan cara tangan. Maksudnya memang adu-adu kekuatan orang tua kami. Ada Hercules Bapak Ibu, Hercules. Hercules itu mau masuk Islam kalau dia mau masuk Islam kalau Nabi Muhammad mengalahkan dia, gulat dengan Nabi Muhammad. Hercules itu orangnya kuat orang tua kami, orangnya kuat benar itu Bapak Ibu. Berapa orangnya bakal dijatuhkan, dibanting oleh Hercules itu. Nabi Muhammad yang tidak terlalu gemuk, yang sedeng-sedeng kayak gitu Bapak Ibu, ya udah Hercules baik. Kamu kalau tak jatuhkan, karena Herculesnya nantang, gimana kamu? Kamu mau masuk Islam? Ya, saya mau masuk Islam. Gimana orang tua kami? Rasulullah enggak pakai tangan dua, pakai tangan satu dibanting langsung oleh Rasulullah. Dibanting Rasul. Bangun lagi Bapak Ibu, dibanting lagi orang tua kami. Bangun lagi, dibanting lagi orang tua kami. Memang dasar hidayah Bapak Ibu ya, ternyata sudah dibanting berapa kali oleh Rasulullah, tetap Hercules enggak mau masuk Islam. Loh, ada memang dakwah itu modelnya kayak gitu Bapak Ibu. Kami kemarin ada tamu orang tua kami dari Lampung Bapak Ibu. Katanya di Lampung itu orang tua kami, kalau ustadznya enggak bisa ahli hikmah, kalau enggak bisa silat, enggak bisa apa, jangan berdakwah ke Lampung, Sat, katanya. Karena di Lampung sana itu Pak Ustadz, yang namanya senjata tajam itu sudah sehari-hari dibawa. Bahkan banyak itu ustadz-ustadz kalau enggak punya apa-apa gitu Bapak Ibu ya, maksudnya enggak ada sesuatu yang lebih yang ia miliki dalam urusan membela diri orang tua kami, bisa jadi di sana itu jadi bulan-bulanan. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Kalau menemukan kampung seperti itu orang tua kami, maka goyir biadi. Tapi ya gitu, kita harus punya bekal dulu. Tapi kalau kita enggak punya bekal, bakal membahayakan diri kita. Ya sudah, ingatkan dengan lidah, dengan ucapan orang tua kami. Dulu ada orang tua kami, Anda tahu siapa itu? Joko Tingkir. Tapi ingat, Joko Tingkir itu jangan ditengok Bapak. Joko Tingkir itu Bapak Ibu ternyata beliau itu orang soleh. Orang soleh yang beliau memang saat itu Bapak Ibu dakwanya itu ya memang dengan gulet. Gitu loh. Jadi menaklukkan jawara-jawara yang ahli gulet itu Bapak Ibu ditaklukkan oleh Joko Tingkir, masuk Islam. Gitu orang tua kami. Tapi kan ternyata di televisi kan beritanya enggak kayak gitu, iya kan? Ya enggak ada berita keislaman beliau, sejarah memasukkan Islam orang itu hampir enggak ada Bapak Ibu. Yang ada apa orang tua kami? Pacaran ya orang tua kami itu Bapak Ibu. Lah ini sudah memang ceritanya sudah beda. Artinya orang tua kami, siapapun yang melihat kemungkaran, kalau memang kamu mampu, orang yang punya kekuasaan, maka ingatkan dengan tanganmu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita renungi kayaknya ini kelasnya santri. Ada santri itu Bapak Ibu kalau diajak ngomong halus gak nyambung. Ya. Kalau diajak ngomong halus, nah inti yang benar ya. Jangan sholat telat-telat, sholat malamnya bangunnya gak boleh telat-telat. Iya, gitu. Tapi besok ngulang lagi Bapak Ibu. Besok ngulang lagi orang tua kami. Kenapa kok ngulang lagi? Iya, saat afan kan gitu. Nah, ini sampai 3 kali orang tua kami ini sudah mulai siwak kayak pentungnya itu dikeluarkan itu orang tua kami. Ya, siwak kayak pentungnya itu dikeluarkan, awas inti. Inti telat lagi di rotan 3 kali. Lah, baru itu Bapak Ibu ngerti, sadar. Memang benar kata Imam Ghazali, ada orang itu kalau diingatkan kelasnya kelas lembut. Jadi terenyuhnya itu orang tua kami dengan kalimat-kalimat indah. Ini khusus orang-orang kampung ini Bapak Ibu. Tapi kok kelas santri enggak masuk itu Bapak Ibu. Kelas santri enggak masuk orang tua kami, ya. Dan ada orang Bapak Ibu kalau diingatkan, mohon maaf, kelasnya kelas kerbau. Coba kerbau, "Hei, jangan lari ke sana, enggak nyambung orang tua kami." Tapi kalau sudah ceter, jangan lari ke sana. Gitu. Jadi ada orang kelasnya mengingatkan seperti itu. Lah ini kelasnya santri, Bapak Ibu. Jadi santri itu ada yang seperti itu, orang tua kami, ya. Jadi harus saat itu dengan, tapi ingat, kerasnya bukan adalah bukan bentuk pendoliman, tapi untuk mengingat, mengingatkan. Dan ketahuilah orang tua kami, rotan di pesantren itu Bapak Ibu berkah. Ya, berkah. Tapi ya kalau bisa jangan ngerotan terus ya, tapi dapat berkah orang tua kami. Guru kami itu Bapak Ibu pernah dirotan Bapak Ibu oleh guru beliau Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Padahal beliau enggak pernah melanggar. Tiba-tiba beliau dipanggil oleh Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, "Buka punggungmu," kata beliau itu. Dirotan kalau enggak 10 kali, 15 kali. Dirotan 10 kali, 15 kali jadi Buya Yahya. Ya. Jadi Buya Yahya. Kalau dirotan sampai 30 kali jadi apa itu orang tua kami? Ya kan gitu. Dirotan 10 kali jadi Buya Yahya. Jadi Buya Yahya. Kalau enggak apa? Kalau dirotan lebih kan jadi berkah orang tua kami. Lah ini Bapak Ibu, artinya apa? Di pesantren orang tua kami memang ada barangkali ngerotan, tapi itu semuanya berproses. Tapi ini kalau urusan HAM enggak masuk Bapak Ibu. Hak asasi manusia ini melanggar hak asasi manusia. Anakmu enggak pernah sholat enggak melanggar itu haknya Allah itu. Iya kan orang tua kami? Iya kan Bapak Ibu? Ini ada orang enggak sholat enggak pernah mikir hak Allah enggak pernah yang dipikir adalah hak asasi manusia terus hakikatnya Bapak Ibu dia itu bukan menjadikan orang mulia tapi merendahkan syariat Islam. Sudah kembalikan kepada syariat Islam Bapak Ibu, orang-orang dahulu itu banyak didikan itu Bapak Ibu. Banyak didikan saat itu bermakna benar jadi orang soleh ya berangkat dari hal-hal seperti itu orang tua kami. Bahkan kadang dikangenin Bapak Ibu, enggak dirotan guru itu dikangenin, enggak dirotan guru enggak dikangenin orang tua kami. Tapi enggak Bapak Ibu, barangkali kalau sekarang kalau memang bisa dengan lembut ya dengan lembut, dengan cara yang lembut sebisa mungkin, jangan sampai ngerotan karena mau enggak mau Bapak Ibu kalau ketahuan tamu yang enggak ngerti Bapak Ibu, waduh kok keras gitu kan gitu. Padahal itu ada prosesnya orang tua kami, tidak langsung seperti itu Bapak Ibu. Jadi fal yughayyir biyadihi, maka robahlah, ingatkan dengan tanganmu. Ini bagi orang yang memiliki kekuasaan orang tua kami. Kalau enggak mampu, kalau bakal membahayakan dirimu di saat kamu. Ini contoh orang tua kami. Ada orang saking semangatnya Bapak Ibu. Ada orang mabuk dicondol. Wah, kata Ustaz Syekh fal yughayyir biyadihi kan gitu. Harus diingatkan pakai tangan. Waduh Bapak Ibu bagaimana? Langsung botolnya orang mabuk dipecahin cetar. Dia yang mecahin satu orang yang mabuk 10 orang tua kami. Ini kan jadi bulan-bulanan ini orang tua kami. Ya kan gitulah. Ini kalau seperti itu Bapak Ibu ya jangan. Enggak boleh kayak gitu. Menyakiti diri sendiri tidak boleh. Ya kan gitu. Makanya setiap apapun urusan dakwah itu harus benar-benar memikir strateginya kayak apa. Kalau memang mampu saat itu harus dengan tangan, ya dengan tangan. Tapi kalau enggak mampu ya sudah dengan nasihat. Lah ini, fa illam yastati fa bilisani. Kalau memang ternyata enggak mampu dengan tangan, maka dengan kata-kata, tutur kata yang indah, ya. Ud'u bil hikmati, ya. Ya. Hendaklah kita mengajak orang itu dengan hikmah. Hikmah itu bagaimana orang tua kami? Kata guru kami, hikmah itu bukan lembut-lembut tok, bukan. Tapi hikmah itu orang yang cerdas, seperti hanya seorang dokter yang selalu tepat kalau memberikan resep kepada pasiennya. Jadi artinya apa? Kalau menemukan model orang kayak gini, oh ini dengan cara lembut. Kalau menemukan model orang kayak gini, oh ini dengan cara agak tegas. Nah, ini termasuk adalah hikmah. Enggak dengan lembut tok orang tua kami ya. Jadi apa yang disampaikan itu adalah tepat sasaran. Makanya kalau memang enggak mampu dengan tangan mengingatkan, maka tolong diingatkan dengan omongan, tutur kata yang indah. Punten, mohon maaf, sudahlah, enggak usah gunjing orang. Kan gitu. Punten, mohon maaf, ayo sampai kapan mabuk-mabukan terus? Punten, enggak boleh, nyuri miliknya orang adalah haram. Jadi diingatkan dengan kalimat yang indah orang tua kami. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau memang enggak mampu juga Bapak Ibu. Ingatkan dengan mulut pun enggak mampu, dengan tutur kata yang indah pun enggak mampu, maka dia hendaknya mengingatkan dengan hatinya. Maksudnya apa? Mengingkari perbuatan jelek tersebut dengan hatinya orang tua kami. Maka ini termasuk adalah derajat yang paling ringan, paling rendah dalam urusan keimanan. Disebutkan maknanya ad'aful iman ini apa Pak Ustaz? Iya, karena dakwah dengan hati itu tidak banyak mendapatkan hasil apapun. Hasilnya cuma kebencian kepada pekerjaan kemaksiatan tersebut, ya, tidak lebih daripada itu. Makanya dikatakan ad'aful iman, paling rendahnya iman, maksudnya apa? Tidak menghasilkan apa perubahan orang tua kami. Ya memang kita benci, tapi tetap orang yang mabuk dicondol masih ada. Kenapa? Karena belum mengingatkan satu dengan cara lidah orang tua kami. Lah dari sini Bapak Ibu, ulama satu menyebutkan, maka kalau merubah dengan tangan itu kelasnya hukumah para pemerintah, kalau merubah dengan lidah itu adalah kelasnya para ulama orang tua kami, ya, kelasnya para ulama. Adapun untuk merubah dengan hati ini Bapak Ibu, ini memang orang yang tidak bisa merubah dengan tangan dan tidak bisa merubah dengan lidah. Memang ini orang yang memang disebutkan sih ini adalah kelasnya orang-orang arifin billah. Orang arifin billah ini, jadi ada orang itu Bapak Ibu, ada seorang kiai atau ustadz itu orang tua kami, enggak terjun di dunia dakwah orang tua kami. Jadi kalau suruh ceramah itu enggak bisa Bapak Ibu, ya. Banyak enggak enaknya terus Bapak Ibu. Lah kalau seperti itu bagaimana? Ya sudah, ingkar dengan hatimu orang tua kami, ingkar dengan hatinya. Maka ini termasuk adalah paling rendahnya iman. Artinya Bapak Ibu, pulang dari sini kita semuanya harus memiliki kecemburuan. Kalau ini orang tua kami, Rasulullah berkatakan, pokoknya kamu kalau melihat kemungkaran, hendaknya kamu punya kepekaan untuk mengingatkan. Siapapun itu orang tua kami, tetanggamu orang tua kami, apalagi keluargamu. Wah ini Bapak Ibu, keluarga kita orang tua kami, ini tetap harus saat itu diingatkan. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro, ya, jagalah diri kamu jangan sampai melanggar Allah dari api neraka, dan keluargamu baru saat itu orang lain, tetangga. Maka ini Bapak Ibu, ayo dari tempat ini Bapak Ibu semuanya punya kerinduan untuk mengingatkan orang. Dan ingat Bapak Ibu, berdakwah, syaratnya berdakwah itu orang tua kami harus kita selalu mengingatkan orang, dan yang diingatkan tidak boleh tersinggung, ya. Selalu mengingatkan orang, dan di saat diingatkan tidak boleh tersinggung. Karena gini, kalau Anda saat itu kelewat tidak mengambil dakwah ini, sedangkan dia adalah berada orang yang di bawah naungan Anda, maka Anda akan ada tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kenapa orang tua kami di depan itu ada pelang wajib berbusana muslim, ya? Baca enggak itu saat Ibu, ya? Ya, baca itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, saya temukan banyak orang masuk sini itu enggak pakai jilbab. Loh, ini nanti yang ditanyakan Bapak Ibu bukan jamaah. Yang ditanyakan nanti di hadapan Allah bukan jamaah, pengurus Al-Bahjah 2 yang ditanya ini orang tua kami. Kok bisa ada orang masuk ke sini enggak pakai jilbab, buka aurat? Makanya karena ini adalah berada di kekuasaan, dalam arti kita yang suruh ngontrol, daripada nanti kita dituntut Allah, ditanya oleh Allah, maka bikinlah satu diingatkan, minimal diingatkan dengan lidah satu, ya minimal ini adalah tempat yang wajib berbusana muslim. Lah ini adalah makna orang tua kami. Makanya Bapak Ibu semuanya harus punya kerinduan untuk mengingatkan. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia kecuali pekerjaan dakwah, menjauhkan orang dari kejelekan dan mengantarkan orang dari kebaikan. Ini pekerjaan yang paling mulia di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini makna cinta yang sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu cinta kepada suami, kalau menemukan suami enggak benar, suka melanggar syariat Islam, maka harus diingatkan ini tanda cinta. Atau sebaliknya, suami yang katanya cinta kepada istrinya, kalau menemukan istrinya enggak benar, maka enggak boleh saat itu cuek, tidak diingatkan, harus diingatkan. Pengin masuk surga suami istri atau tidak? Pengin masuk surga dengan keluarga tidak? Pengin. Makanya ayo ghiro, untuk mengingatkan ini harus selalu ada. Minimal orang tua kami, kalau memang enggak bisa hari itu Bapak Ibu, ayo nyari momen kapan gitu. Karena gini Bapak Ibu, dalam syarat berdakwah itu kata guru kami, menyampaikan kebenaran tidak harus hari itu, ya. Dan yang menyampaikan kebenaran tidak harus diri kamu, ya. Kalau memang barangkali ada seorang suami Bapak Ibu, kita kemarin waktu ngisi di Bekasi, ada seorang suami ngadu, Pak Ustadz saya itu paling gak bisa ngingetin istri, katanya. Duh, gak bisa gimana ngingetin istri? Gak tahu Pak Ustadz, kayak gak enak gitu. Ngingetin istri gak berani orang tua kami. Ya sudah, kenapa gak berani? Gak tahu Ustadz gitu, kayak gimana. Jadi gini Bapak Ibu, jadi ada istilah Bapak Ibu, seorang suami itu hidup dari istri. Jadi yang kerja itu istrinya, suaminya menikmati. Suami kayak gini tuh paling lemah nanti Bapak Ibu. Ada istrinya melanggar gitu dia diem. Wah, enggak dikasih jatah rokok sama soto nanti kan gitu orang tua kami. Ya, iya kan orang tua kami. Lah ini Bapak Ibu, setelah kita tengok-tengok ternyata ini model laki-laki kayak gitu ya. Anda salah. Kalau kayak gitu ya harusnya seorang wanita yang memberikan nafkah kepada suaminya tetap harus menjunjung tinggi martabat suami. Suami adalah hakim yang dia harus menjadi pemutus kan gitu orang tua kami. Tapi ternyata ini enggak enak Ustaz, enggak berani Pak Ustaz. Wah. Anda harus kerja, harus bisa memberikan nafkah kepada istri. Tunjukkan bahwasannya Anda bisa berdiri walaupun saat itu tidak diberi istri. Ini minimal biar harga diri kita itu ada orang tua kami. Adapun kalau memang tetap andekan ini model orang yang bisnis memang bangkrut terus, lah ini kok yang biayain adalah istri, mau ngingatkan enggak berani, berarti ingat tidak harus diingatkan hari itu dan yang mengingatkan bukan harus Anda. Anda bisa titip bawa ke majelis, titip ke Ustadz, ngirim surat, Pak Ustadz saya ke majelis sama istri saya, tolong disinggung urusan sholat Ustadz karena istri saya sholat subuhnya suka bolong-bolong Ustadz. Nah ini orang tua kami, jadi yang menyampaikan adalah Ustadz, bukan Anda, tapi yang jelas punya semangat untuk mengingatkan kepada orang. Nah ini orang tua kami. Baik, kita dapat hadis sekarang, pelajaran dari Nabi Muhammad untuk hendaknya kita ini pekah terhadap lingkungan, tetangga kita, keluarga kita, di dalam urusan mengingatkan, di saat menemukan salah satu dari keluarga kita melanggar syariat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Mangga barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baik, syukron kasiron apa yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan membekas di hati kita dan kita dapat mengamalkan sehari-hari. Baik, sekarang waktunya saya tanya jawab bagi para jamaah laki-laki maupun perempuan yang ingin bertanya, kami persilakan. Satu laki-laki dan satu perempuan, baik secara langsung maupun dengan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon jelaskan bagaimana aturan soft jamaah bagi akhwat yang sedang berjamaah berdua saja dan seterusnya. Apa sama dengan softnya jamaah laki-laki? Terus pertanyaan yang kedua, apakah ketika akhwat menjadi imam dengan jamaahnya, apakah harus membaca surat Al-Fatihah dengan suratnya itu dibaca secara keras ketika sholat maghrib, isya dan subuh? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup, ada lagi? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustadz, mendatangkan orang alim atau orang yang sakti gitu dalam rangka untuk mengusir jin atau makhluk halus yang ada di rumah, apakah itu termasuk bentuk kemusyrikan ataukah tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama adalah shof antara suami istri, perempuan dengan perempuan. Oh, perempuan dengan perempuan adalah kalau dia berduaan adalah orang tua kami sama saat itu adalah sini berdiri. Shof antara laki-laki dan perempuan sama seperti ini orang tua kami. Ini perempuan dengan perempuan. Kalau sholat berduaan itu seperti ini. Kalau suami dengan perempuan, suami dengan istri agak jauh. Nah, gitu, jangan dekat-dekat. Kalau dekat-dekat takut enggak jadi sholat orang tua kami. Iya kan gitu Bapak Ibu, apalagi bapaknya soleh ya. Jadi enggak jadi sholat nanti Bapak Ibu kalau kedekat. Jadi seperti ini. Kalau memang ini suami, ini istri. Tapi kalau sama-sama perempuan dekat. Nah, sama laki-laki sama laki-laki dekat seperti ini orang tua kami. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah kalau jamaah perempuan, jamaah perempuan semuanya, imamnya posisinya di mana? Sini, tiga anak, sini, tiga anak. Ini anggap perempuan semuanya, perempuan pakai imamah, bukan pakai jilbab ya. Nah, ini sini. Tidak boleh perempuan nyelonong sendiri kayak gini. Ini salah. Ini imam yang salah. Kalau jadi imam perempuan nyelonong di depan kayak gini, salah. Bagaimana? Imam perempuan itu wastohuna, di tengah-tengah barisan jamaah perempuan. Maju sedikit. Wastohuna, tengah-tengah. Ini anggap tengah-tengah. Jadi cuma segini aja orang tua kami. Ini jamaah perempuan, softnya itu seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu, bukan nyelonong sendiri gini ya. Ini kalau laki-laki nyelonong sendiri, tapi kalau perempuan enggak. Wastohunna, di tengah-tengah jamaah barisan perempuan, agak maju sedikit orang tua kami. Adapun bacaannya orang tua kami sudah cukup. Adapun bacaannya orang tua kami tetap dianjurkan kalau perempuan adalah jika waktu maghrib, isak subuh adalah jahriyah, yakni dikeraskan orang tua kami ya. Kalau duhur sama asar itu adalah siria, yakni dipelankan. Apabila ketuker gimana ini? Ada orang lupa bahwa ketuker. Giliran maghrib dipelankan, duhur dikencengin orang tua kami. Lah ini gimana? Ingat, mengeraskan suara di waktu mengeraskan suara hukumnya adalah sunnah. Memelankan suara di waktu sholat yang harus yang sunnah dipelankan suaranya itu adalah sunnah. Jadi enggak usah bingung, itu hanya kesunahan. Wajar Bapak Ibu, kita itu sering Bapak Ibu kadang kalau jamaah dengan istri duhur, kadang fatihahnya tak kencengin, lupa. Dikira maghrib, enggak batal sholatnya. Yang enggak benar itu enggak baca Fatihah. Jadi mengeraskan suara di tempatnya, sholat yang dianjurkan mengeraskan suara itu hukumnya sunnah. Memelankan suara, yakni tidak mengangkat suara di tempat yang memang dianjurkan untuk dipelankan, itu hukumnya sunnah. Kalau ketuker, tidak batal sholatnya, namun tidak mendapatkan kesunahan. Sudah, wallahu a'lam bishawab. Lah ini orang tua kami. Dan juga ini tolong Bapak Ibu, shof itu harus rapi lurus ya. Rapi lurus dempet orang tua kami. Kiranya anak-anak kambing lewat tuh enggak bisa. Batasnya kayak gitu Bapak Ibu. Anak kambing lewat enggak bisa. Jamaah kita itu Bapak Ibu paling belang bonteng urusan sopnya ini orang tua kami. Sudah gitu Bapak Ibu kadang kalau ditarik marah, salat narik-narik, gitu Bapak Ibu. Padahal maksudnya biar rapet. Karena Rasulullah pernah berkata, orang tua kami pernah bersabda, kalau kamu enggak merapatkan sop bakal diporak-porandakan hatimu. Jangan-jangan hati itu enggak pernah ada ketenangan, barangkali enggak pernah mikir sop ini orang tua kami. Ya kan, makanya sop itu rapat Bapak Ibu, jamaah itu rapat. Jangan pernah ngisi sop yang kedua kecuali sop yang pertama lurus, rapi. Ya, rapat benar Bapak Ibu. Mau rapat apa hatinya diporak-porandakan oleh Rasulullah. Bahkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad pernah memukul orang gara-gara sopnya enggak lurus. Artinya apa? Betapa tegasnya Rasulullah mengatur urusan sop. Seperti hanya mengatur urusan sof di peperangan. Sahabat Ukasa itu orang tua kami. Orangnya itu gendut Bapak Ibu. Rasulullah itu, makanya ini Bapak Ibu, disebutkan bahwasanya setelah komat, kok lama enggak dikumandangkan sholat, maka dianjurkan komat lagi. Kecuali ngatur sof bagi imam, walaupun lama tidak perlu komat lagi. Jadi ingat, komat akimi sholat, komat menunjukkan sholat akan dikumandangkan. Kalau tidak disegerahkan dikumandangkan, berarti komatnya batal. Sunnah komat lagi, kecuali lama ngatur sof. Ya, makanya bagi imam tidak boleh langsung sholat Allahu Akbar, kecuali ngatur sof rapi. Benar Bapak Ibu. Rasulullah itu ibarat kalau boleh sampai dikeker-keker Bapak Ibu. Nemu Ukasa, sobat Ukasa itu orangnya gendut. Semuanya rapi langsing, tepat usaha blek gini kan gitu orang tua kami. Akhirnya kata Rasul, "Tes, ini gimana kok enggak lurus ya Rasulullah? Gemuk ya Rasulullah," kata Ukasa ini orang tua kami. Artinya apa? Rasulullah itu perhatian benar dalam urusan shof. Makanya tolong Bapak Ibu ya, di musala ya, di masjid dimanapun, tolong shofnya yang benar. Dan shofnya perempuan itu aslinya di mana orang tua kami? Nah, ini sekalian ini. Nanti pada waktunya Bapak Ibu kita akan bahas banyak ngomong fikih berjamaah. Aslinya shofnya perempuan itu Bapak Ibu gini urutannya. Pertama bapak-bapak. Bapak-bapak sampai selesai baru anak laki-laki. Nah, ini ya Bapak Ibu, baru anak laki-laki, baru anak perempuan, baru ibu-ibu. Nah, itu kayak gitu baru aturan shof. Jadi bukan di samping kanannya apa barisan laki-laki atau di samping kirinya barisan laki-laki. Bahkan kalau kita ngikut pendapatnya Imam Abu Hanifah, seorang laki-laki dengan perempuan yang sejajar dan dengan satu shaf, ini sholatnya enggak sah, batal. Tapi menurut madhab kita itu hanya hukumnya makruh. Ya, makanya tolong yang jadi DKI musola, ya, kalau memang tempatnya enggak ada, yang mudah-mudahan ada orang yang infak bisa luas tempatnya, kan gitu. Karena biasanya sering ngomongnya Pak Ustaz, ini kan gara-gara tempatnya enggak ada, kan gitu. Sekarang coba sekarang orang tua kami ayo tegakkan. Karena gini, kalau enggak ditegakkan itu orang tua kami sian ibu-ibu salat jamaahnya makro terus. Kenapa? Karena sopnya berdampingan dengan sopnya laki-laki cuma dikasih satir tok, kan gitu orang tua kami. Lah ini Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sah, tapi madhab kita mengatakan makruh, dan kemakruhan di dalam sholat berjamaah mengantarkan tidak mendapatkan pahala. Makanya tolong taruh kembali ke belakang sana. Ya, taruh ke belakang. Jadi bapak-bapak, anak laki-laki, anak perempuan, baru ibu-ibu. Nah, seperti itu orang tua kami. Lah ini aturannya soft ibu-ibu orang tua kami. Jadi kalau ada musola masih di pinggir, tolong segera dikomunikasikan untuk taruh di belakang. Hanya tetap nanti ada satir orang tua kami biar tidak mengganggu. Baik, ini insyaallah paham ya orang tua kami ya. Baik, wallahu alam. Mumpung ingat lagi, kalau sekarang jamaahnya 2, laki-laki 2, perempuan 2, ya makmumnya 2, imamnya 1, bagaimana? Kalau tadi kan perempuan, satunya makmumnya di kanannya imam. Kalau datang lagi berarti bagaimana? Langsung berada di kirinya imam. Nah, seperti itu. Nanti datang lagi tinggal ngelanjut terus orang tua kami ya. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus apa tadi? Sudah. Ada lagi? Sudah. Entar. Itu ya, apa tadi? Apa? Oh iya, datangin orang alim ya. Orang alim atau orang sakti? Ya. Ya. Orang sakti belum tentu alim, tapi alim pasti sakti. Ya. Ada orang sakti. Kalau sakti belum tentu alim, kalau alim pasti sakti. Kenapa? Yang jaga Allah, orang tua kami kan gitu Bapak Ibu. Kalau datangkan orang alim minta nasihat boleh. Tapi kalau datangkan orang sakti, nanti suruh beli telur ayam mutiara. Ayam mutiara kan susah telurnya Bapak Ibu. Bingung ini orang tua kami ya. Apalagi nanti Bapak Ibu telurnya harus taruh di pojok-pojok, sudah enggak ada kayak gitu itu orang tua kami ya. Enggak ada Bapak Ibu. Orang tua kami, jin itu tempatnya beda, tidak seperti kita. Jin itu kalau menampakkan kepada manusia, dia itu perlu mujahadah. Kata guru kami, kalau ada barang halus ya, yakni makhluk yang tidak kesat mata ya, yakni tidak kelihatan oleh panca indera kita ini, dia itu kalau menampakkan kepada manusia, dia itu perlu mujahadah. Mujahadah itu apa? Bersusah-susah payah dulu orang tua kami, ada ritual mereka sehingga nanti kalau nampak Bapak Ibu nampak benar itu kalau ditusuk dengan pisau dia akan kesakitan. Gitu loh. Jadi sudah Bapak Ibu enggak sudah. Jin kayak kurang kerjaan aja kan gitu orang tua kami. Itu semuanya Bapak Ibu yang menjadikan sebab itu semuanya seakan-akan ada itu kenapa? Karena urusan prasangka kita yang macam-macam. Sudah Bapak Ibu, memang jin itu ada, tapi jin ada komunitas sendiri, manusia juga komunitasnya sendiri. Sudah jangan ganggu urusan jin ya orang tua kami. Memang ada kesunahan-kesunahan, tolong kalau mau buang air kecil jangan di lubang-lubang. Kenapa? Karena di lubang-lubang itu tempat singgasananya jin. Atau kalau enggak jin Bapak Ibu, ya situ ada ularnya bisa digigit kamu, kan gitu orang tua kami. Ya kan itu. Ada orang yang kurang kerjaan Bapak Ibu. Jadi kalau buang air wong kamar mandi banyaknya kayak gitu masih nyari di pojok-pojok sawah gitu Bapak Ibu. Ya, nyari di pojok sawah akhirnya kena kalajengking atau ular lah, ini musibah ini. Jadi intinya orang tua kami, jin, pokoknya gini Bapak Ibu, kalau ada urusan macam-macam yang di luar akal kepala kita enggak perlu digede-gedekan itu orang tua kami. Buya itu Bapak Ibu paling marah kalau ada santri cerita pocong. Oh itu Bapak Ibu. Paling marah itu. Awas siapa itu ngomong pocong-pocong itu. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau ada orang dikit-dikit ngomong saya ketemu jin, atau orang ngomong saya ziarah ke Sunan Gunung Jati, langsung masuk ke kuburannya ngomong sama Sunan Gunung Jati. Barangkali ada orang ngomong kayak gitu. Kalau ada orang ngomong suka aneh-aneh yang gaib kayak gitu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kesaksiannya tidak diterima. Ini, ayo, masih suka ngomong yang aneh-aneh. Kesaksiannya enggak diterima Bapak Ibu. Ada orang Bapak Ibu pernah ngomong ke kami ini, Bapak Ibu, Ustaz, di Al-Baqarah 2 itu ada kuntilanak, Pak Ustaz, katanya. Ana bilang, Pak, itu keistimewaan bagi Anda. Enggak usah cerita sama siapa-siapa. Kalau Anda cerita sama santri, awas. Tak gitu kan orang tua kami. Itu keistimewaanmu dan enggak perlu kamu cerita ke siapa-siapa. Dan tolong enggak usah cerita ke saya lagi. Tak gitu kan orang tua kami. Jadi Bapak kalau melihat macam-macam di sini, enggak perlu cerita macam-macam. Kasihan Bapak Ibu. Ya, anak mau belajar enggak bisa Bapak Ibu, apalagi di pusat orang tua kami. Di pusat itu banyak anak kecil. Lah kalau di pojok pondok sana ngomong jerangkong ya, pojok sini ngomong jin, pojok sana ngomong kuntilanak. Lah itu gimana anak-anak kecil itu orang tua kami? Salat malam enggak bakal mau. Makanya orang tua kami oleh guru kami di stop, awas di sini enggak boleh ngomong macam-macam. Enggak ada jin, enggak ada apa. Jin lebih takut daripada inti. Kenapa? Karena santri banyak enggak mau mandi, Bapak Ibu, bau lah. Ini kan orang tua kami. Jinnya sudah takut Bapak Ibu ya. Kena bau bajumu yang kamu rendam sampai berhari-hari itu bikin sumpek itu Bapak Ibu. Manusia aja keder dengar baunya apalagi jin. Kan gitu. Jadi jin enggak ada Bapak Ibu. Jin enggak ada di pesantren. Yang ada di pesantren ada malaikat. Nah, ini orang tua kami, yang ada di pesantren malaikat, tidak ada jin. Di rumah kita enggak ada jin. Kalau memang ada jin enggak perlu digede-gedekan. Kalau memang anak kecil malam-malam nangis enggak perlu ditafsiri macam-macam. Oh, anak kecil nangis kayaknya dicekik ini. Cekik siapa? Begitu orang tua kami. Anak kecil itu Bapak Ibu, kalau nangis malam, kalau enggak lapar ya empuk. Ya kan gitu orang tua kami. Kalau enggak lapar ya empuk. Empuk itu ya buang air kecil, apa kan gitu Bapak Ibu. Itu. Anak saya itu setiap malam nangis terus Bapak Ibu. Dan lucunya anak saya itu Bapak Ibu, setiap saya pulang pengajian melek. Lah giliran kita kan melekan gitu Bapak Ibu. Pulang jam 12 malam ini bangun ini. Kalau bangun ngajak muter itu Bapak Ibu. Kadang kalau mau tidur itu nangis Bapak Ibu. Sampai nangis kadang jam 3. Tak pikir-pikir kenapa anak setiap malam ini nangis Bapak Ibu. Tak taunya dikasih roti 2 habis. Oh lapar ini orang ini. Lapar, makanya sudah enggak usah pikir macam-macam. Anak itu kalau anak kecil nangis, kalau enggak lapar ya empuk. Kalau enggak merasakan dia itu sesuatu yang sakit, barangkali kecapean atau apa kan gitu orang tua kami. Kata orang ilmu perpijetan kecingklak ya kan gitu Bapak Ibu ya. Kecingklak sehingga tidurnya enggak nyenyak Bapak Ibu, atau dikeroyoknya nyamuk. Wah itu pasti tidurnya enggak nyenyak. Jadi enggak usah pikir macam-macam. Oh, Ustaz Saif, itu ada burung hantu kan Ustaz Saif? Saya punya burung hantu Bapak Ibu. Ya itu, awas itu sama anak kecil, enggak ada itu. Orang tua kami kayak gitu. Jadi intinya adalah Bapak Ibu, enggak usah menafsirkan macam-macam orang tua kami. Jadi semuanya adalah jelas. Bahkan kalau ada orang ngomong macam-macam ditutup biar enggak kepikiran kita. Saya itu Bapak Ibu ini cerita, ini termasuk Masya Allah bijaksananya guru kami Buya Yahya itu. Saya pernah Bapak Ibu di satu tempat di mana? Di Karangjalak itu. Karangjalak itu Buya ngontrak satu rumah yang orang enggak mau pada ngontrak rumah itu. Katanya macam-macam katanya. Giliran sama Buya, boleh tak kontrak asal murah. Kan gitu kata Buya. Akhirnya dikasih murah. Alhamdulillah orang tua kami dibacain roti bulhadad, dikir terus. Alhamdulillah enak Bapak Ibu. Enggak macam-macam. Walaupun orang tetangga ngomong macam-macam, kita enggak peduli. Alhamdulillah di situ enak orang tua kami. Malam-malam Bapak Ibu jam 3 saya bangun mau nganter Buya 3:30 kemana? Ke stasiun. Beliau mau ke Jawa Timur orang tua kami. Pintu belakang Bapak Ibu kayak ada yang dobrak. Badan enggak ada siapapun. Jadi kenceng sekali orang tua kami. Waduh, enggak beres rumah ini. Ini penafsiran saya ini Bapak Ibu. Langsung saya lari lewat pintu depan, langsung nyamper ke Buya, nyetater mobil, di mobil saya ngomong, Buya, rumah ini kayaknya enggak beres gimana, Chef? Kata beliau, kayaknya ada jinnya, Buya. Emangnya ada apa? Pintu tengah itu, Buya, kan enggak ada anak-anak, Buya, itu ada yang dorong, Buya, kenceng, dor gitu. Kata beliau, Chef, kenapa inti pikiran seperti itu? Apakah itu enggak mungkinkah namanya tikus ataukah kucing atau kalau enggak angin? Saya pikir, iya ya, kenapa saya harus mikir jin? Ayo orang tua kami. Iya kan? Kenapa enggak mikir tikus, enggak mikir kucing atau mikir angin, Bapak Ibu? Kalau saya mikir tikus, kucing, angin, saya enggak perlu lari kan gitu orang tua kami. Ya inilah jeleknya manusia itu kayak gitu, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau menemukan macam-macam di rumah, sudah langsung Bapak Ibu, ada keresek apa? Tikus mau kemana? Sudah enggak bakal balik lagi nanti orang tua kami. Kucing mau kemana? Sudah. Jadi barang halus ada, tapi enggak perlu digede-gedekan orang tua kami. Kita kembali kepada syariat Islam yang jelas. Orang tua kami berpegang teguh pada syariat Islam, insya Allah hal-hal yang kayak gitu enggak macam-macam. Memang ada akhlak kalau barangkali mau menempati rumah diadani dulu, nanti baca surat Al-Kahfi, ya itu biar berkah rumahnya. Ya orang tua kami ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la tahdzulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athinna wa la tu'thir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rindukan hati kami ya Allah untuk senantiasa mengingatkan siapapun di saat ya Allah melakukan kemungkaran ya Allah. Rindukan hati kami ya Allah untuk mudah mengingatkan kepada siapapun di saat kami melihat kemungkaran ya Allah. Baik itu berada di keluarga kami atau berada di tetangga kami atau berada di siapapun ya Allah yang kami tengok ya Allah, maka beri kemudahan kami untuk bisa mengingatkannya ya Allah. Dan di saat kami mengingatkannya ya Allah, berikan kami kefasihan lidah, kelembutan lidah di dalam kami menyampaikan tutur kata mengingatkan ya Allah, sehingga ingatan tersebut ya Allah, pengingat tersebut mudah diterima oleh siapapun ya Allah. Jadikan ya Allah apa yang kami ingatkan kepada siapapun mudah diterima oleh siapapun ya Allah. Jadikan ya Allah kalimat-kalimat yang kami sampaikan untuk mengingatkan siapapun, jadikan itu kalimat lembut, kalimat penghibur hati, sehingga tidak ada siapapun yang merasa terlukai hatinya ya Allah, sehingga tidak ada siapapun yang merasa saat itu tersinggung ya Allah, sehingga tidak ada siapapun yang tersinggung ya Allah. Maka jadikan ya Allah kalimat-kalimat yang kami ucapkan atau kalimat siapapun ya Allah dari para ustadz, dari para juru dakwah, jadikan ucapan-ucapan mereka yang berlemah lembut di dalam mengingatkan kepada siapapun ya Allah, berlemah lembut di dalam mengingatkan kepada siapapun ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, cintailah kami semuanya ya Allah yang duduk di tempat ini, yang mendengarkan suara ini, yang berkumpul di tempat ini. Cintailah kami semuanya ya Allah, cintailah kami semuanya ya Allah, cintailah kami semuanya ya Allah. Dan sungguh ya Allah, di saat kau mencintai kami ya Allah, kami tidak akan bermalas-malasan ibadah kepadamu ya Allah. Kenapa ya Allah kami bermalas-malasan ibadah, menjauhi kemaksiatan kadang susah? Sebabnya adalah satu, karena engkau belum cinta kepada kami ya Allah. Maka jadikan kami semuanya orang-orang yang kau cintai ya Allah, sehingga kami mudah membaca Al-Quran, mudah bangun malam, mudah sholat lima waktu dengan berjamaah ya Allah, dan mudah melakukan hal apapun ya Allah, khususnya menjauhi kemaksiatan ya Allah. Sungguh ya Allah, di saat kau mencintai kami, kami tidak akan terjerumus dalam kemaksiatan. Kami tidak akan terjerumus dalam kemaksiatan. Kami tidak bakal terjerumus dalam kemaksiatan ya Allah. Dan sungguh ya Allah, tidak ada hal apapun yang mengantarkan kami duduk di tempat ini, duduk di tempat ini dalam satu minggu sekali ya Allah, melainkan kami ingin mendapatkan cintamu ya Allah, melainkan kami ingin mendapatkan cintamu. Maka cintailah kami semuanya ya Allah, cintailah kami semuanya ya Allah, cintailah kami semuanya ya Allah. Dan jadikan kami semuanya ahli surgamu, jadikan kami semuanya ahli surgamu. Istri kami ya Allah ahli surgamu, suami kami ya Allah ahli surgamu, anak-anak kami ya Allah ahli surgamu, tetangga kami ya Allah ahli surgamu, kampung desa kami ya Allah ahli surgamu, kota kami ya Allah ahli surgamu, negara ini ya Allah, jadikan mereka semuanya ahli surgamu, ahli surgamu, ahli surgamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kenikmatan di saat kami ibadah ya Allah, berikan kenikmatan ya Allah di saat kami ibadah ya Allah, khususnya sholat lima waktu ya Allah, berikan nikmatan. Membaca Al-Quran, berikan nikmatan. Berzikir, berikan nikmatan ya Allah. Dan kabulkan doa-doa kami ya Allah, kabulkan haji-haji kami ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, kabulkan haji-haji kami ya Allah. Banyak haji urusan dunia ya Allah kabulkan, apalagi haji urusan akhirat ya Allah, lebih utama untuk kau kabulkan ya Allah. Maka kabulkan haji-haji kami ya Allah, kabulkan haji-haji kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khususnya haji pesantren ini ya Allah kabulkan, haji pesantren ini kabulkan, haji pesantren ini kabulkan ya Allah. Dan kirimlah ya Allah orang-orang yang ikhlas ke pesantren ini ya Allah untuk menyelesaikan haji-haji pesantren ya Allah. Kirimkan ke tempat ini ya Allah orang-orang yang ikhlas untuk menyelesaikan haji-haji pesantren ini ya Allah. Dan siapapun yang sudah bergabung di tempat ini ya Allah, jadikan mereka semuanya orang yang ikhlas ya Allah, Jadikan mereka semuanya orang yang ikhlas dan muliakan keluarganya ya Allah, berkahi keluarganya ya Allah. Siapapun yang sudah berjuang di tempat ini, baik berjuang dengan materinya atau berjuang dengan tenaganya atau berjuang dengan ide pemikirannya atau berjuang dengan panjatan doa tok ya Allah, maka kami mohon ya Allah, berkailah keluarganya, rahmatilah keluarganya, dan jadikan siapapun yang berjuang di tempat ini orang yang ikhlas, orang yang ikhlas, orang yang ikhlas, orang yang ikhlas ya Allah. Dan terakhir kami mohon kepadamu ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat, panjangkanlah umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat, dan jauhkan kami dari kemaksiatan ya Allah, jauhkan kami dari kemaksiatan ya Allah. Kemaksiatan mata jauhkan ya Allah. Dengan mata ini ya Allah, kadang kami masih suka melihat yang haram, maka ya Allah, permudahkanlah ya Allah kami bisa menjauhkan kemaksiatan mata, dan ampunilah dosa mata, dan ampunilah dosa anggota tubuh kami yang lainnya ya Allah, ampunilah dosa anggota tubuh kami yang lainnya ya Allah, dan jadikan kami semuanya kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah. Senantiasa lidah dan hati kami mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Suratul ladina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Ada pengumuman para orang tua kami, Selasa besok ini ya, ada selawat naria di sini ya. Selasa besok ada selawat naria jam 8 malam. Mangga hadir Selasa besok, ada selawat naria jam 8 malam. Dan juga jangan lupa majlis maulid ya Ahad depan tanggal 28 Maret berada di Masjid Babul Jannah, Desa Cangkring, Kecamatan Pleret ya. Ya, jam 7:30 malam. Baik, ini saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.